bentuknya dari seluruh sisi. Maka tentu dapat kita ketahui bahwa tasybih dengan tamsil, ya, ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya adalah sama-sama menyerupakan, ya, antara Allah dengan makhluk. Adapun perbedaannya, tasbih pada sebagian, tamsil pada seluruh, seluruhnya. Dan keduanya adalah batil, ya, untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memahami nama dan sifat Allah, kemudian memahaminya dengan tasbih, menyerupakan, baik pada sebagiannya ataupun pada seluruhnya terlebih lagi. Kemudian kita akan mengambil pembahasan baru, yaitu qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, muallif menukil perkataan al-imam Ahmad, yaitu tentang komentar beliau terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanzilu ila samaid dunya, sesungguhnya Allah yanzilu turun, ila samaid dunya, ke langit dunia, dan seterusnya. Kalimat turun ini adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Makna zahir dari turun itu apa? Dari atas ke bawah. Itu makna turun. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat turun dari atas ke bawah. Maka kewajiban kita adalah menetapkan sifat turun bagi Allah dengan tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Memalingkan kepada makna selain makna zahirnya. Yang turun itu bukan Allah, tapi malaikatnya. Yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya, tapi perintahnya, dan lain sebagainya. Ini namanya tahrif. Tidak boleh dilakukan terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita imani bahwa yang turun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zil. Naam, turun. Makna zahir turun apa? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Barakallahu fikum. Dengan tanpa mentakyif. Apa itu mentakyif? Membagaimanakan. Bagaimana ya Allah itu turunnya? Menghayal dia. Berimajinasi. Apa hukumnya? Mentakyif? Haram, tidak boleh. Menghayal-hayalkan, membagaimanakan sifat Allah. Cukup yakini Allah turun. Tidak perlu engkau membagaimanakan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghayal, ya, mungkin begini turunnya. Ya, tidak boleh. Ya, cukup imani Allah turun. Jangan engkau katakan, ya, dengan menghayal-hayalkan demikian dan demikian. Baik. Wala tamtsil, kita menetapkan Allah turun, mempunyai sifat turun, tetapi jangan diserupakan dengan makhluk. Turunnya Allah ya seperti raja. Turun dari singgasana ke anak tangga satu persatu. Na'udzubillah. Ini namanya apa? Tasbih. Menyerupakan dengan makhluk. Dan ini tidak boleh juga dilakukan terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup imani Allah punya sifat turun. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah turun. Namanya turun dari atas ke bawah. Tayyib. Naam. Ada pun yang mengatakan bahwa yang turun itu adalah malaikat. Yang turun itu adalah rahmat. Ini pun batil, keluar dari makna zahir. Karena di dalam terusan hadis disebutkan, ya, yang zil rabbuna ila samaid dunya, Allah Rabb kami turun ke langit dunia. Hina yabqa sulutsil lailal akhir minal lail, ketika turun, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, kemudian Allah berfirman, di dalam hadis tersebut disebutkan, man yad'uni astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku, astajibulahu, aku akan kabulkan. Man yas'aluni u'tiyalah, siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Man yastaghfiruni aghfirullah, siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni. Baik. Maka tidak mungkin kalau yang turun itu selain Allah, katakan malaikatnya, tidak mungkin malaikat berani mengatakan siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Enggak mungkin. Seandainya yang turun itu bukan Allah, tidak mungkin akan ada perkataan seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, karena yang turun itu adalah Allah, maka Allah berhak mengatakan siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Baik. Jadi bagi siapa yang mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu malaikat atau rahmatnya, katakan. Baca akhir hadis. Teruskan baca hadisnya. Niscaya engkau akan dapat perkataan tiga tadi. Siapa yang meminta akan aku beri. Yang memohon ampun akan aku ampuni. Yang berdoa akan aku kabulkan. Itu semua hak Allah. Itu semua ibadah. Tidak mungkin kalau malaikat yang turun berani mengatakan, siapa yang memohon kepadaku akan aku beri. Nah, barakallahu fikum. Maka kewajiban kita apa? Mengimani Allah mempunyai sifat turun. Dan turunnya Allah turun hakiki, turun yang nyata, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Barakallahu fikum. Bukan turun seperti turunnya makhluk. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah juga membawakan hadis Rasul yang berbunyi, Inna Allah yura fil qiyamah. Sesungguhnya Allah terlihat pada hari kiamat. Kita semua pasti, ya, orang-orang beriman akan melihat Allah. Orang-orang yang beriman pasti akan melihat Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Naam. Barakallahu fikum. Meskipun dengan masuk surga, melihat Allah lebih nikmat, lebih besar. Ya, melihat Allah lebih besar daripada sekedar masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Zamakhsyari, ini ulama tafsirnya Mu'tazilah. Inilah pentingnya kita berhati-hati ketika membaca buku. Pentingnya berhati-hati ketika hadir di kajian seorang syekh atau seorang ustadz yang tidak diketahui manhajnya. Apakah dia benar seorang ahlu sunnah? Apakah dia seorang yang berfaham dengan pemahaman para sahabat? Hati-hati. Karena syubhat itu tipis. Ya, dan syubhat itu menyambar. Bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, bagi orang yang tidak mempunyai benteng dasar, dia akan terkena. Zamakhsyari mengatakan, ketika dikatakan bahwa orang-orang yang beriman akan masuk surga, dia mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada masuk surga. Ya, kalau orang yang enggak tahu dasar, mungkin dia membenarkan, iya, masuk surga nikmat yang paling besar. Iya kan? Tetapi barakallahu fikum, dia tujuannya mengatakan seperti itu untuk menghilangkan keyakinan dari seorang hamba bahwa melihat Allah itu bukan kenikmatan paling besar. Karena mereka Mu'tazilah mengingkari sifat ini, Allah tidak terlihat. Ya, mereka mengingkari hadis ini, Allah tidak terlihat. Maka tujuannya dengan mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar daripada masuk surga, supaya menghilangkan keyakinan dari kaum muslimin bahwa Allah tidak terlihat. Adapun akidah ahlu sunnah bahwa nikmat yang paling besar adalah apa? Melihat wajah Allah. Naam. Barakallahu fikum. Ya, tipis kan? Ini syubhat ini. Ya, syubhat dari Zamakhsyari di dalam tafsirnya. Dengan mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar selain masuk surga. Padahal ada nikmat yang lebih besar daripada sekedar masuk surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka melihat. Nah, tujuannya apa? Mereka ingin menghilangkan, ya, keyakinan ahlu sunnah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ma asbaha hadhihi al-ahadits, dan hadis-hadis yang semisal di atas, ya. Apa keharusan kita pada sifat-sifat yang seperti di atas, nu'minu biha, mengimani hadis-hadis tersebut. Ya. dikatakan Allah turun, ya sudah kita imani. Allah sendiri kok yang menetapkan dia mempunyai sifat turun. Kenapa kita menolak? Allah yang menetapkan, ya kan? Tidak mungkin kita menolak apa yang sudah Allah tetapkan. Dan tidak mungkin kita menetapkan apa yang Allah tolak dari dirinya. Beranikah kita mengatakan Allah mempunyai sifat zalim, sifat zulm, kedzaliman? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah berlepas daripada sifat kedzaliman. Dan tidak mungkin kita berani mengatakan Allah tidak mempunyai sifat turun. Allah tidak mempunyai sifat akan terlihat. Ya, dalam keadaan Allah menetapkan untuk dirinya sifat, sifat turun dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita apa? Mengimaninya. Nu'minu biha, mengimaninya. Wa nusaddiqu biha, membenarkannya. Naam. Barakallahu fikum. Tetapi dengan apa? Pengimanan dan pembenaran yang benar. Seperti apa yang benar itu? Yaitu dengan menetapkan turunnya sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan turunnya makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk yang penuh dengan kekurangan ini. Makhluk banyak kurangnya. Nah, tidak mungkin Allah Maha Sempurna sama sifatnya dengan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Walakaif, dengan tidak membagaimanakannya. Seperti tadi, bagaimana ya sifat Allah turun itu? Menghayal dia, enggak boleh. Ketika maka ketika muncul perasaan Allah punya sifat turun, mulai dia menghayal, menghayal ya, maka tolak langsung. Enggak boleh seperti ini, menghayal-hayalkan sifat Allah. Dikatakan Allah wajahnya tidak akan binasa, menghayal dia wajah Allah itu bagaimana ya? Mungkinkah lebarnya begini, mungkinkah warnanya begini, ya? Tepis langsung. Enggak boleh membagaimanakan sifat Allah, tolak. Kita mengimani tetapi tidak boleh membagaimanakan. Nah, terkadang ya, ketika muncul perasaan-perasaan seperti ini, diteruskan. Diteruskan menghayal, "Wah, begini, begini." Enggak boleh. Tapi langsung ditepis. Jangan diteruskan menghayal tentang sifat Allah, karena tidak mungkin sampai. Ya. Akal manusia mahdud, terbatas. Tidak mungkin sampai kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala makna di sini bukan berarti menetapkan tanpa memaknai. Karena segala sesuatu pasti mempunyai makna. Segala sesuatu pasti mempunyai makna. Tetapi maksud dari perkataan Imam Ahmad di sini wala makna, yaitu dengan tidak memaknai sifat Allah dengan makna yang keluar dari zahir. Seperti tangan dimaknai dengan kekuatan, kekuasaan. Wajah dimaknai dengan pahala. Ya. Ini yang tidak boleh. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Tidak boleh memaknai, yaitu dengan makna yang keluar dari zahir dalil. Barakallahu fikum. Wala naruddu syai'an minha, dan tidak menolak sedikit pun dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan untuk dirinya. Oleh adapun dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan kata as-samiul basir, dengan nama Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Apa hikmah daripada pengakhiran ayat dengan dua makna, dengan dua nama Allah ini? Hikmahnya adalah untuk membedakan bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa diakhiri dengan kata as-sami al-basir, yang maha mendengar dan maha melihat? Karena makhluk mempunyai sifat mendengar dan sifat melihat. Maka di awal dikatakan laisa kamitsli, tidak ada yang serupa. Tadi pendengarannya tidak serupa dengan pendengaran makhluk, penglihatannya tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Demikian. Adapun kalau misalnya diakhiri dengan kata al-aliyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Makhluk tidak mempunyai sifat maha tinggi maha agung, ya kan? Sehingga tidak ada hikmah daripada mengakhiri ayat dengan kata al-ali al-azim. Karena makhluk tidak mempunyai sifat tinggi dan sifat agung, sehingga tidak serupa, ya, tidak serupanya dalam hal apa? Dalam maha tinggi dan agung. Allah makhluk enggak punya sifat tinggi, enggak punya sifat agung. Ya, maka diakhirilah ayat itu dengan nama Allah yang mana makhluk mempunyai sifat tersebut, yaitu mendengar dan melihat. Sehingga dapat kita ambil hikmah bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Asy-Syafi'i. Kalau tadi perkataan al-Imam Ahmad, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau Muhammad. Ayah beliau Idris. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbah kepada kakek beliau. Nah, kunyahnya Abu Abdullah. Apa perkataan al-Imam Asy-Syafi'i? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa'a 'anillah. Dan apa yang datang dari Allah? Apa yang datang dari Allah? Al-Qur'an nul karim. Al-Qur'an al-Karim dan juga malah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Taurat, Zabur, Injil. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, ini penting. Ini penting dengan mengatakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena banyak dari ahlul dolal yang mereka berdalil dengan Quran tetapi memaknai, mentafsirkan dengan tafsiran yang tidak diinginkan oleh Allah, ditafsirkan dengan kemauannya sendiri, ya, ditafsirkan dengan tafsiran yang menguntungkan kelompoknya, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan daripada makna tafsir tersebut. Ya, sehingga perkataan Imam Asy-Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan tafsiran yang Allah inginkan, yang Allah maukan. Qala wa amantu bi Rasulillah, aku beriman terhadap Rasulullah. Wa bima jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah? Apa yang datang dari Rasul? Sunnah. Ya. Sunnah Rasul itu apa? Perkataan atau perbuatan? Perkataan dan perbuatan. Juga pembenaran. Jadi barakallahu fikum, sunnah definisinya adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala apa yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Rasul, baik perkataannya atau perbuatannya atau pengikraran beliau, pembenaran beliau terhadap yang dilakukan oleh sahabatnya, itu adalah hadis. Nah, penting kita mengilmui definisi hadis ini, karena ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Ketika dia sampai ke ini loh, dalil sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah tentang suatu permasalahan A misalnya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya, itu kan ucapan beliau. Mana perbuatannya? Iya. Atau didalilkan dengan ini perbuatan Rasul, Rasul melakukan yang demikian, Rasul meninggalkan yang demikian. Itu kan perbuatan Rasul. Mana perkataan Rasul? Maka kami sampaikan bahwa hadis itu segala apa yang keluar dari Rasul, baik ucapannya, perbuatannya atau pembenarannya. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita berdalil dengan pembenaran Rasul terhadap yang dilakukan oleh sahabatnya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, itu kan pembenaran Rasul. Tapi Rasul tidak pernah mengucapkan, Rasul tidak pernah melakukan. Maka kami katakan hadis bukan hanya perkataannya saja, bukan hanya perbuatannya saja, bukan hanya pembenarannya saja, tetapi salah satu dari itu semuanya adalah hadis. Ucapannya, perbuatannya, dan juga pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa'an Rasulillah, beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah, yaitu al-hadis. Baik ucapan, perbuatan ataupun pembenaran. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Nah, juga karena banyak orang-orang yang menyimpang berdalil dengan hadis Rasul tetapi ya tidak aplikasinya, pengamalannya tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditafsirkan sesuai dengan apa? Keyakinan atau prinsip yang ada pada kelompoknya masing-masing. Nauzubillah. Ini inhiraf, penyimpangan. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, sebelum ini tulis perkataan Ibnu Taimiyah. Perkataan Ibnu Taimiyah, tidaklah suatu kaum berdalil dengan dalil Quran ataupun hadis, tidaklah suatu kaum berdalil dengan dalil Quran atau hadis untuk penyimpangan yang ada pada mereka atau untuk kebatilannya, melainkan bantahannya adalah dalil itu sendiri. Melainkan bantahannya adalah dalil itu sendiri. Nah, barakallahu fikum, ahlu sunnah tidak perlu takut untuk membantah ahlu dolal. Kenapa? Karena ketika mereka berdalil dengan Quran atau berdalil dengan hadis untuk penyimpangan kebatilan yang ada pada mereka, melainkan bantahannya adalah dalil itu sendiri. Entah karena mereka salah dalam mentafsirkan atau salah dalam menempatkan tempatnya, tidak pada tempatnya, itu bantahannya. Seperti orang-orang Al-Khawarij, ya, mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin berdalil dengan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka negara Indonesia ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya, jangan dipotong. Bahaya kalau misalnya dipotong. Indonesia, ya kan? Ya, negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Tapi apa? Mereka mengatakan, maka Indonesia ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Bantahannya adalah dalil itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena tidak demikian tafsirannya. Ya, karena tidak demikian tafsirannya. Adapun tafsirannya adalah yang kafir apabila mereka mengatakan bahwa hukum selain Islam, katakan demokrasi, hukum demokrasi sama derajatnya dengan hukum Islam atau lebih tinggi dari hukum Islam, ini yang kafir. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa hukum Islam lebih utama dan wajib untuk diterapkan, tetapi karena hawa nafsunya akhirnya mereka berhukum dengan hukum selain Islam, ini tidak sampai ke kafir, tetapi fasik. Ini tafsiran Abdullah Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman atau di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar perkataan Syekhul Islam tadi, tidaklah suatu kaum berdalil dengan dalil Quran ataupun dalil hadis untuk kebatilan yang ada pada mereka, melainkan bantahannya adalah dalil itu sendiri. Entah dia salah dalam mentafsirkan atau menempatkan bukan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil kesimpulan dari perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas. Yang pertama, wajibnya beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan tanpa menambah atau mengurangi, ya, maknanya. Mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan tanpa menambah ataupun mengurangi maknanya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ala hadza darajah salafu wa immatul khalaf. Inilah yang dilakukan oleh para ulama as-salaf, ulama terdahulu. Wa immatul khalaf, dan para imam yang datang belakangan. Ya. Apa yang ada pada mereka? Kulluhum, semuanya muttafiqun, sepakat. Alal iqrar, untuk membenarkan sifat Allah yang datang atau yang disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, wal imror wal isbat, ya, wal imrori wal isbat, di dalam penetapannya lima waroda minas sifat, dari yang disebutkan daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulihi, baik di dalam kitab Allah ataupun sunnah Rasulnya. min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, dengan tidak ya menolak, dengan tanpa membantah akan takwilnya, tafsirnya, makna tafsir, takwil tafsir. Ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa takwil mempunyai beberapa makna. Ini yang dilakukan oleh para ulama ussalaf ya, dan ulama-ulama yang datang belakangan, yang memang mereka berprinsip dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan semua yang datang dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tanpa melakukan empat hal yang sudah kita sebutkan ya dari awal pembahasan, yaitu mentahrif dengan tanpa memalingkan dari makna zohir, kemudian dengan tanpa mentaktil menolak ya, dengan tanpa mentasbih menyerupakan, dengan tanpa mentafsir tamsil memisalkan dengan makhluknya, tetapi apa, meyakini Allah punya sifat itu dan sifatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tulis perkataan Al-Imam Malik. Beliau, Imam Malik, mengatakan perkataan ini ketika beliau menyampaikan tentang sifat Allah Al-Istiwa. Al-Istiwa bermakna ala wartafa, tinggi. Ya. Ada dari jamaahnya, entah memang jamaah itu penyusup ya, yang hanya sekedar duduk di majelisnya Imam Malik tetapi bukan untuk menuntut ilmu ya, wallahu a'lam. Ketika beliau mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat al-istiwa, tinggi dan meninggi, ini jamaah ini salah satu dari mereka berkata, "Kaifal istiwa? Bagaimana sih istiwanya Allah?" Nah, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik seketika itu juga matanya, wajahnya memerah, marah. Kenapa? Karena belum pernah ada pertanyaan yang semisal ini, menanyakan bagaimana istiwanya Allah, atau dengan sifat yang lain, bagaimana turunnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, tidak pernah terucap ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang semisal ini. Maka ketika Imam Malik ditanya bagaimana istiwanya Allah, Imam Malik langsung memerah wajahnya, marah. Ini perkataan muhdats, ini perkataan bid'ah yang belum pernah ditanyakan oleh orang sebelumnya. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa ma'lum, diketahui maknanya, yaitu tinggi dan meninggi. Ya. Wal kaif majhul. Adapun bagaimananya Allah istiwa, majhul, tidak diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah mempunyai sifat istiwa wajib, wajib, karena Allah menetapkan untuk dirinya. Wal wasu'alu anha bid'ah, dan menanyakan bagaimana sih istiwanya Allah adalah bid'ah. Ya, perkara baru. Kemudian beliau mengusir orang yang menanyakan tadi keluar. Ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat penyakit. Diusir oleh Imam Malik rahimahullah daripada majelis beliau. Nah, maka saya ulangi, tulis perkataan Imam Malik, al-istiwa maklum, istiwa diketahui, ya diketahui maknanya, yaitu tinggi dan meninggi. Wal kaif, adapun bagaimananya, bagaimananya Allah beristiwa, ya, majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi atau biha wajib. Mengimani Allah mempunyai sifat itu wajib. Mengimaninya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Allah menetapkan untuk dirinya. Wal imanu biha wajib. Wasu'alu anha bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimananya, tentang bagaimana sifat Allah maksudnya ya, dan menanyakan tentang bagaimananya adalah bid'ah, perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang tidak pernah mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan perkataan Imam Malik ini, barakallahu fikum, bisa dikiaskan untuk seluruh sifat Allah. Kita misalnya sifat mendengar dan melihat. Sifat mendengar bagaimana? Sifat mendengar maknanya apa? Ya mendengar suara. Ya kan? Ini sifat mendengar. Tayib, semua antum pasti tahu, mendengar. Mendengar itu bagaimana? Mendengar suara, ya kan? Melihat, melihat itu apa? Melihat sesuatu yang dilihat, jelas, ya. Maknanya jelas. Maka kaitkan dengan perkataan Imam Malik tadi. Melihat dan mendengarnya Allah maklum, diketahui maknanya. Namanya mendengar, mendengar suara, melihat, melihat sesuatu. Nah. Wal kaif majhul. Bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah majhul, tidak diketahui. Enggak tahu bagaimana Allah melihatnya, Allah alam. Yang jelas Allah Maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Tidak sama dengan melihatnya makhluk, tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Nah. Wal imanu biha wajib. Mengimani Allah mendengar, Allah melihat wajib, karena Allah menetapkan sifat, ya, mendengar dan sifat melihat. Wasu'alu anha bid'ah. Menanyakan, gimana sih Allah melihatnya? Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah mendengar? Ini bid'ah. Ya, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah Allah itu melihat? Bagaimana ya Rasulullah Allah itu mendengar? Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Maka kita tidak boleh melakukan hal ini. Nah, menanyakan bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana dan seterusnya. Tidak diperkenankan untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dari kajian Lum'atul Intiqad. Ini sangat penting sekali, karena ini berkaitan dengan keyakinan, ya, berkaitan dengan akidah. Karena jika seseorang tidak mengilmui akan hal ini, bisa saja dia membayang-bayangkan Allah, menghayal-hayalkan Allah, hingga kemudian terjatuh ke dalam perendahan. Karena hakikatnya kita, ketika memisalkan atau membayangkan rupanya Allah, wajahnya Allah dengan makhluk, ya, atau dengan yang ada di pikiran kita, ini semuanya adalah bentuk perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha sempurna, sementara akal kita tentu membayangkan dengan sesuatu yang tidak, ya, tidak sesempurna apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini sangat penting sekali untuk kita ilmui dan kita yakini. Jangan sampai kita, barakallahu fikum, ya, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun pembahasan kitab Zadud Da'iyah, bekal para da'i, walhamdulillah sudah selesai pada pekan yang lalu. Insyaallah kita akan cari kitab apalagi yang cocok, yang tepat untuk disampaikan. Adapun yang ingin mendengarkan kajian lengkapnya, semuanya sudah direkam oleh Al-Akh Abu Ardan dan bisa lihat di channel Telegram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.